apa jarene? Cah Juwono apa cah ngendi kene iki? Bajo mulya. Bajo mulya. Bajo ngene ya. Jare cah bajo mulya. Remuk kabeh, mantrat kabeh. Ajur ae. Ajur kabeh blendi. Ajur ae nyoba ajur. Blendi ajur ajur ya. Siap Mas. Iya. Rodok maju to Mas. Aja wedi ireng aku ora wedi yo. Ayo. Ajar kabeh bajo mulya bergoyang beninan ngelakang bang sotasi bang bisui sebab pakaian cakem adat di wong wedong jok cerewet karo wong lanang ya mesti wae ora mbok ngoni ora mbok ngopeni duwe cukup neman wani rabi Mas kudu tanggung jawab nek-nek rada dikurangi duwe disikat. Ojo nyaluk dipekat sebab pekatan saiki surat dilarang. Aha, hey. Ayo bareng ya, ringet bareng. Amune pecut bareng. Fitnah. Bapak Ibu Mas semuanya, saya minta tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Sotek ganteng apa elek? Sotek ganteng apa elek? Eh Mas, matur suwun. Dunia mas. Pun mengakui lah kamu jelek. Gak apa-apa lah. Ora apa-apa. Iya wis. Tenanan iki ya, ora apa-apa ya. Ikhlas aku. Ayo. Alek tenang mencintaimu. Lamine loro cok cerewet karo wong lanang ya mesti wae ora mbok ingoni terus ora mbok openi wani rapi kudu tanggung jawab ya cek seneng telon telon maksud itu doyan itu orang ini sing doyan orang tahu sikatan nggak tahu-tahu Surat dilarang. Matur suwun ya Mas.